ikan di dalam kaca. Hidup seakan tiada arti. Haruskah aku menangis bila teringat dirimu yang menghancurkan angan dan harapanku. Seharusnya aku sadari cintamu bukanlah untukku. Penyesalan yang terdalam merasuk di dalam kalbu, menutupi ruang di dalam hidupku. Biarlah dirimu bukan milikku, namun hatiku hanyalah kau satu. Biarlah.